الكلية ولا الجزئية، بدل اشتمال ضبطنya adalah antara badal dan mubdal minhu, ya, mubdal minhu yang digantikan itu ada irtibat, ada keterikatan, keterkaitan, tetapi keterkaitannya bukan kulliyah, bukan juz'iyah. Ya. Apa maksudnya bi ghairil kulliyah walal juz'iyah? Dijelaskan di sini oleh Asy-Syarih, wal murad biqaulihim bighairi al-kulliyah wala al-juz'iyyah anna al-badala laysa kullan lil-mubdal minhu kama fi qismil awal. Wala ba'dan minhu kama fil qism tsani. Kama fil qism tsani. Yaitu badal, yang intinya badal itu ada keterkaitan. Tapi dia bukan kuliah secara kuliah sebagai badal mudal minhu, sebagaimana pada kismul awal, badal bin kul min kul, ya, ja'a zaidun akhuka, misalnya. Zaidun adalah akhuka adalah zaidun, zaidun adalah akhuka. Bukan juga bahagiannya, ya, seperti pada badal ba'ad min kul, ya, akal tu al khubza thuluthahu misalnya, bukan. Tapi ada keterkaitannya. Misalnya di sini dicontohkan, a'jabani zaidun ilmuhu, a'jabani zaidun ilmuhu. Nah, a'jabani zaidun ilmuhu. Apa yang yu'jib, yang menjadikan al-mutakallim itu terkagum-kagum? Ya, zaidnya atau ilmunya zaid? Ya. Maka jawabannya adalah ilmunya zaid. Ya. A'jabani zaidun ilmuhu, zaid mengagumkanku, menjadikan aku kagum. Apanya jadi zaid? Ilmunya. Bukan zaidnya secara utuh. Nah, ilmunya zaid itu bukan zaid, ya. Ilmunya zaid itu bukan zaid, dan bukan juga bahagian dari zaid secara, bukan hidungnya, bukan tangannya. tetapi sesuatu yang dimiliki oleh zat, yaitu ilmunya. Ada irtibat, ada keterkaitan, tetapi bukan kuliah, bukan juz'iyah. Ya, kalau juz'iyah seperti tak al-khubza tadi, akal al-khubza thulutsahu nisfahu. Memang bahagian dari mubdal minhunya. Kalau ini kan tidak. Ya, Zaidun, bahagian dari Zaidun, ya tangannya, kakinya, kepalanya. Ya. Tapi ini adalah apa yang dimiliki oleh Zaid, yaitu ilmunya. Ada irtibat di situ. Tetapi bukan kuliah, wala ba'diyah, juz'iyah. Baik, kita akan coba mengirab. A'jabani fi'il madi mabniyun ala al-fath la mahala lahu min al-i'rab wa nun wiqayah wal ya dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirih ilmuhu badal li zaidun badal ihtimal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudaf wa al-ha nirun muttasil ni ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Fa'ilmuhu badalun min zaidin. Taib. Nahu a'jabani zaidun ilmuhu. Ini badal istimal. Penjelasannya di sini. Fa'ilmuhu badal min zaidin. Badal istimal li'annal ilma laysa aina zaid. Ya. Badal istimal. Karena apa? Al-ilma. Al-ilmu bukanlah zaid. Ya. Wala ba'dan minhu. bukan bahagian dari Zaid. Ya, wa innama bainahuma ta'alluqun wartibatun ma'nawiyun. Hanya saja antara Zaid dan ilmu ada ta'alluq, keterkaitan dan keterikatan maknawi. Ya, bukan sifatnya apa? Bukan sifatnya hissi, bagian dari yang apa namanya fisik. Wa huwa anna Zaidan yashtamilu 'alal ilmi wa ghairihi kal karam wal husni wa nahwihima ihtimalan ma'nawiyan. Ihtimalan ma'nawiyan. Karena Zaid, dia mencakup alal ilmi. Di situ ada dia memiliki ilmu, ada karamnya, ada sifat-sifatnya yang dimiliki Zaid. Ini semuanya maknawi, bukan hissi, bukan fisik. Ya. Karena itu, dia tidak disebut badal ba'd min kul, tidak disebut apalagi badal kul min kul. Tapi apa disebut badal al-istimal. Qala wa misaluhu min at-tanzil qawluhu jalla fi'alahu qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Contoh di tanzil, di Al-Quran, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qutila ashabul ukhdud. Al-ukhdud itu parit, ya. An-nari, sahihnya di sini, an-nari datil waqud. An-narnya di sini majrur. Ya, sebagai apa dia? Dia badal dari al-ukhdud. Al-ukhdud parit-parit. Api bukan parit dan api bukan bagian dari parit. Tapi ada makna di situ. Yaitu apa? Di dalam parit yang di situ dibunuh ratusan atau banyak dari kaum muslimin ketika itu, ya, itu dinyalakan api pada parit-parit tersebut. Itu kaitannya. Ya. Maka an-nar di sini badal istimal. Karena ada kaitannya tetap. Fannari badalun binil ukhdud badal istimal di anna nara laisat nafsal ukhdud wala ba'dun minhu. Ya. Qutila ashabul ukhdudi an-nari datil waqudi. Ya, kalau kita tulis di sini misalnya, qutila ashabul ukhdud al-ukhdud, di sini dia majrur. Setelahnya, an-nari dhatil waqud. An-nari, ya, an-nar, badalun min al-ukhdud badal al-ishtimal. Badal al-ishtimal. Kenapa demikian? Ya tadi, karena pertama an-nar itu bukan ukhdud, beda jelas. An-nar itu bukan ukhdud, bukan parit, beda antara parit dengan api. Karena itu tidak bisa dikatakan badal kul min kul. Dan an-nar juga bukan bagian dari api. Ya. Bukan bahagian dari api. An-nar bukan bahagian dari parit. Ya. Bukan bahagian dari parit. Bahkan hukum asalnya enggak ada hubungannya antara parit dengan an-nar. Tapi karena pada peristiwa ini ada kaitannya, yaitu an-nar, yaitu api dinyalakan di dalam parit. Dan mereka yang tidak mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke dalam parit yang menyala tadi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma bainahuma ta'alluqun wartibat wa huwa anna al-ukhdud istamala 'ala an-nar liwuqu'iha fi. Ada terkaitannya. Ada keterkaitannya antara an-nar dengan ukhdud di sini, yaitu bahwasanya al-ukhdud dia mencakup api. Kenapa mencakup api? Karena liwuqu'iha fi. Ya, api itu terdapat di dalam parit tersebut. Ya, hubungannya di situ. Ya, hubungannya di situ. Nah, kalau jenis yang pertama badal kul min kul, al-badal ainul mubdal minhu. Badal itu adalah mubdal minhunya itu sendiri. Sama antara badal dengan mubdal minhu. Kalau badal ba'd min kul, ya, maka badal itu juz'un minal mubdal minhu, bahagian dari mubdal minhu. Kalau badal istimal, dia lahu irtibat, tetapi bukan kulliyah, bukan juz'iyah. Ya. Dia bukan mubdal minhu, bukan bahagian dari mubdal minhu, hanya ada keterkaitan. Nah, jenis yang terakhir, itu sama sekali tidak ada keterkaitan. Sama sekali tidak ada keterkaitan. Ya, ini yang disebut dengan badal al-ghalat. Badal al-ghalat. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.